Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار. Kemudian ada beberapa kelompok ya, min firqah ya, fil qada wal qadar wal syara, tentang kaitannya dengan al qada wal qadar dan juga syariat yang berkaitan dengan perintah dan juga larangan ya, yang kemarin kita sudah bahas ya, ada di antaranya yaitu Al-Mu'tazilah, Al-Jabariyah, kemudian As-Sufiyah. Jadi kalau Al-Mu'tazilah, mereka menetapkan syariat, jadi ada perintah dan juga ada larangan. Namun mereka mengingkari Al-Qadha wal-Qadar. Di af'alil ibad. Jadi orang Mu'tazilah beranggapan bahwasanya hamba itu yang telah menciptakan perbuatannya, baik itu berkaitan dengan ketaatan atau kemaksiatan, tanpa ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan takdir Allah kepada mereka. Ini tetap dikatakan ghalat, salah. Jadi semuanya, sekalipun kita sudah berusaha, berupaya, sudah bertawakal, tetap Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukannya, itu yang akan mentakdirkannya. Kemudian yang kedua itu al-jabariyah. Ini kebalikan dari Al-Mu'tazilah. Jadi beranggapan bahwasanya mereka menetapkan Al-Qadha wal-Qadar. Jadi sudah menetapkan takdir. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi yang di sini manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semuanya ya, majburun ala af'alihi fala yu'akhad alaiha. Jadi ketika mereka menetapkan al-qadha wal-qadar ya, mereka ya, menafikan apa? Asyara. Ya. Jadi tidak ada kaitan dengan perintah ataupun larangan. Ya. Jadi dia mau mengerjakan apa saja sudah ditakdirkan. Mau mengerjakan perbuatan maksiat ya sudah. Ya. Namun ketika mereka dihukum, ya, diberi balasan seperti orang yang mencuri kemudian dipotong tangannya, mereka tidak terima. Ya. Atau mereka ketika diambil hartanya, ditindas, mereka akan berontak. Padahal mereka sudah menganggap bahwa ini sudah takdir, harusnya mereka pasrah. Ya. Karena perbuatan itu seolah-olah sudah ada yang menggerakkannya. Jadi dia tidak ada keinginan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, itu al-jabariyah. Jadi majburun ala af'alihi. Sedangkan yang ke ketiga, dan tentunya orang yang kedua ini, ya, kelompok yang kedua ini lebih jelek daripada Al-Mu'tazilah. Karena kalau Mu'tazilah dia masih menganggap ada perintah dan larangan. Bedanya dia usahanya itu harus sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Nah, itu dengan Al-Jabariyah. Kemudian yang ketiga, As-Sufiyah. Ya, kalau Sufiyah, ya, mereka membagi menjadi dua kelompok. Kalau dia belum mencapai ma'rifah, ya, atau mengenal al-qadar, ya, atau istilahnya tahqiq al-kauniyah, tentunya mereka masih menjalankan syariat, masih terbebani dengan perintah al-amr wa nahy. Sedangkan kalau sudah tingkatan sudah ma'rifah, ya, yang mereka anggap sudah mengetahui al-qadar, itu mereka yaskutuna anitakalif, ya, sudah terbebas dari beban syariat. Ya. Jadi yaj'aluna al-awamir wan-nawahi lil'am. Ya, lil'amah. Jadi perintah dan larangan itu khusus bagi orang-orang yang ama. Artinya apa? Alladzina lam yasilu ilallah. Yang belum mencapai, ya, ataupun belum sampai kepada tingkat ma'rifatullah. Waiskutunaha anil khasah. Sedangkan kalau orang sudah khasah, yang sudah ma'rifatullah, alladzina wasallallah, maka mereka sudah tidak terbebani dengan syariat. Itu yaskutuna anis syariah. Nah, kemudian dalil mereka wa rubbama ta'awwalu 'ala dhalika qaulu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mereka juga berdalil dengan ayat Allah wa'bud, ya, surat apa, al-hijr ayat terakhir, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Sebetulnya dimaksud al-yakin ini apa? Itu al-ajal, ya, al-maut, sampai kematian menjemputmu. Namun mereka yufassiruna al-yakin bil-wusul ilallah, ya, atau sebuah sampai ke Allah, ya, sudah ma'rifatullah. Jadi faman wasala ilallah maka sakatat anhu at-takalif, Jadi kalau sudah sampai tingkatan ma'rifatullah berarti sudah tidak menjalankan syariat. Diam aja di rumah, enggak sholat, enggak puasa. Kadang mereka berbuat apa? Keharaman, ya, minum khamar, berjudi dan sebagainya. Ya dan billah. Ya. Itu dalil yang mereka anggap bahwa ini adalah dalil menunjukkan al-wusul ilallah. Nah, bahkan mereka juga beranggapan annal Khadir itu saqatat anhu at-takalif. Kenapa? Haitsu lam yattabi Musa. Nah, tidak mengikuti Nabi Musa. Waqad sawqal jab'an dalik. Tentunya hukum mereka itu ya. Fal yakin indah huwa ma'rifah hadil haqiqah. Yang dianggap bahasanya ini adalah ma'rifah hadil haqiqah wa qawlu ha'ula kufrun sarih. Dikatakan oleh al-ulama bahasanya mereka itu sudah kufrun sarih. Artinya kufurnya sudah nyata, sudah jelas. Li'annahum khalafu an-nusus. Karena sudah menyelisihi beberapa dalil. Seperti di dalam ayat allati fiha anna jami'un nas mukallifuna bi ibadatillah ilal mamat. Jadi manusia itu ya, semuanya mereka diwajibkan untuk beribadah kepada Allah sampai kematian menjemputnya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sampai meninggal. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada-Ku, itu sampai mati. Bukan sampai dia mengenal ma'rifatullah. Fa mana qaul ta'ala hatta yatiyakal yaqin, makna yang benar hatta yatiyakal yaqin itu hatta yanzil bika al maut, sampai datang kematian atau menjemputmu. Wa in waqa fi ta'if lam ya'lamu annahu kufrun fa in qad ulima bil ittirar min din al islam an al amr wan nahya laziman li kulli 'abd ma dama aqlu hadira ila ayyam. Sekalipun itu ada kelompok yang dia tidak paham, tidak mengerti, tapi tetap mereka sudah dijatuhin apa? Hukuman al-kufur. Ya. Karena ini sudah maklum, ya. Sudah diketahui di dalam ajaran Islam. Bahwasanya ajaran Islam mengajarkan agar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Anil amaran laziman in kulli abdin. Ya. Harus terus dia jalankan. Ya. Ketakwaan itu menjalankan ketaatan, menjauhi larangan sampai datang kematian. Nah, kemudian dalil yang lainnya yang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yaitu idza matal insan in qata'a anhu amalu. Jadi apabila manusia itu sudah mati, sudah terputus amalannya. Ya. Artinya apa? Kalau manusia masih hidup, berarti ya dia masih menjalankan amalan. Masih menjalankan perintah. Ya. Berarti yang tadi anggapan bahwasanya kalau dia sudah ma'rifatullah dan dia masih hidup, kemudian dia anggap bahwa saya sudah tidak terbebani dengan syariat, boleh melakukan apa saja. Mau menjalankan keharaman, mau berbuat maksiat, melanggar perintah Allah dan sebagainya. Itu anggapan mereka boleh. Nah. Jadi la yasqitan anhu bisyuhudi al-qadar wala bi ghairi dzalik. Jadi tidak akan gugur amalannya, tidak akan gugur apa pembebanan syariat selama dia masih hidup, sekalipun dia apa itu bisyuhudil al-qadar, mengetahui al-qadar ataupun tidak. Jadi faman lam ya'rif dhalika arfu wa buyinalu fa in asara ala i'tiqad sukutil amr wa nahy fa in yuqtal. Bahkan bisa dikatakan ya, orang yang masih beranggapan demikian ya, bahasa sudah sakata ya, at-takalif ya, artinya sudah tidak terbebani dengan syariat, maka fa innahu yuqtal, dia hukumannya apa? Dibunuh. Waqad kathurat mithal maqalat fil mutaakhirin ya. Jadi banyak sekali ya, orang-orang yang masih memakai ya, dengan pemikiran seperti ini. Nah, ya dan bila. Aw amma al-mutaqaddimun min hadhihi al-ummah falam takun hadhihi maqalat. Sedangkan orang terdahulu mereka tidak tahu tentang ucapan ya, seperti ini. Fihim wa hadhihi al-maqalat ya mahadatan lillah wa rasul wa ma'ada lahu wa sadd an sabilihi wa mashaqa lahu wa takdzib li rasulihi. Tentunya ucapan seperti ini ya, yang mereka menentang syariat, sudah mengetahui takdir atau al-wusul ilallah, kemudian dia tidak mau apa? Menjalankan syariat Allah, tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah, seringnya melanggar aturan Allah ya. Ini termasuk bentuk penentangan, permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ini juga menghalang orang lain atau terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ini bentuk kedustaan ya, kepada Rasul. Ini adalah bentuk penentangan-penentangan terhadap syariat Allah. Ya dan billah. Jadi fal musyrikun kadzabu 'ala Allah. Kemudian juga orang-orang musyrik. Mereka kenapa melakukan kesyirikan? Tentunya kadzabu 'ala Allah. Mereka telah berdusta terhadap Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Jadi wala raib annal musyrikun musyrikin alladzina kadzabu ar-rasul yataraddaduna bainal bid'ah wal mukhalafah li syara'illah wa bainal ihtijaj bil qadar al mukhalafah amrillah. Jadi orang musyrikin mereka melakukan perbuatan kesyirikan tersebut ya, tentunya ini adalah perbuatan apa? Al bid'ah, bahkan menyelisih syariat. Mereka berhujjah dengan al qadar, takdir. Ini kan ya, mereka anggap wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu ya, wa idza fahishatan qal wajadna 'ala aba'ana wallahu amarna biha. Jadi apabila mereka melakukan suatu perbuatan yang fahisha, yang keji, yang jelek, lalu mereka qal wajadna 'ala aba'ana, kami mendapati bahwasanya nenek moyang kami juga melakukan seperti itu, dan Allah telah memerintahkan demikian. Ya dan bila. Padahal qul innallaha la ya'muru bil fahsya. katakan sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan ya, hamba-hambanya untuk berbuat keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengucapkan sesuatu terhadap Allah yang kalian tidak ketahui? Bahkan mereka juga berdalil dengan al-qadar, sayaqulu alladziina syaqu law syaa Allah ma asyaqna wala aba'una wala harramna min syai'. Jadi mereka ketika melakukan perbuatan yang jelek, kesyirikan atau yang lain, dari perbuatan-perbuatan yang haram, mereka mengatakan, kalau seandainya Allah menghendaki kami tidak akan berbuat kesyirikan, demikian juga nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharapkan sesuatu. Jadi anggapannya itu adalah karena Allah. Ya dan bila sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan kepada mereka, mereka harus berbuat demikian. Ya dan bila. Ya. Jadi annallaha qaddaraha alaina, bahwa Allah sudah mentakdirkan kami demikian. Jadi fahtaju bil qadar ala fi'lil fawahish. Jadi mereka berdalilkan dengan al-qadar ketika mereka melakukan perbuatan yang al-fawahish, yang kekejian. Bahkan wa annallaha radin anhum bidzalik. Bahwa Allah itu ridha terhadap mereka dengan perbuatan demikian. Padahal dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Jadi sesungguhnya Allah tidak memerintahkan yaitu al-fahsya, perbuatan yang keji. Jadi naha an kashfil aurat wasamadarik fahsya. Jadi Allah melarang perbuatan-perbuatan yang demikian. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berbuat yang baik, ya, bukan untuk melakukan suatu keharaman. Nah. Wa aqimu wujuhakum, bahkan Allah memerintahkan qul amara rabbi bil qist, untuk melakukan suatu kebaikan, keadilan. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, hadapkanlah wajahmu ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Wad'u mukhlisina lahuddin kama badakum ta'udun, untuk senantiasa ikhlas ketika menjalankan ibadah. Jadi akhlasu lillah fa iqamatul wujuh, ma'ana al-ikhlas bil amal. Jadi menjalankan amalan itu harus dengan keikhlasan kepada Allah. Fallahu amara bil qist, bukan memerintahkan kepada al-fahsya yang mereka anggap. Qul innallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amara biha, yaitu perbuatan keji. Nah. Ya dan bila, itu adalah syubhat yang mereka lontarkan, bahwasanya mereka telah berbuat demikian, berbuat kejelekan, berbuat kesyirikan, berbuat fahisya. Anggapannya apa? Wallahu amarona biha, bahwasanya Allah sudah merintahkan kami demikian. Allah ridha terhadap kami. Ya dan bila. Nah, maka penting bagi kita untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang fahisyah, ya, dikokohkan iman kita, ya, untuk senantiasa ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ya, agar keimanan kita tetap kokoh, tetap kuat di atas jalan yang benar, tidak seperti orang-orang yang sudah disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib nataunha qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.